Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah akan kita lanjutkan pelajarannya dari kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah ini. Terakhir pembahasan tentang al-kalam wa ma yata'allafu minhu, ini kalam dan sesuatu yang menyusun kalam. Kemarin sudah sampai pada al-kalimah. Yang dimaksud dengan kalimah yakni qaulun mufradun, satu perkataan atau kata yang mufrad, yang tunggal, yang hanya tersusun dari satu lafaz. Berbeda dengan kalam, itu murakkab, artinya dia tersusun dari paling tidak dua lafaz, dua kata. Ini, jadi ini makna qaulun mufradun, tersusun pada tersusun dari satu lafaz, satu kata. Dan kalimah ini ada beberapa macam, beberapa jenis, yakni ismun, fi'lun, dan harfun. Ism, fi'l, dan harf. Untuk harf ada tambahan faedah di sini, yaitu harfun ja'a li ma'nan, harf yang mendatangkan makna. Sehingga tidak termasuk dalam makna harf di sini adalah huruf-huruf hijaiyah. Karena huruf-huruf hijaiyah ini tidak mendatangkan makna. Jadi harf yang mendatangkan makna, harf yang mendatangkan makna, yang memberikan makna, seperti misalnya min, ila, ala, dan seterusnya. Kemudian berikutnya akan dijelaskan satu persatu dari macam-macam kalimah ini. Baik. Awalan yang pertama, alamatul ismi, tentang tanda-tanda ism. Ini terkait dengan jenis kalimah yang pertama, ismun, ism. Falismu, ini hamzah pada kata ismun itu hamzah wasal, sehingga ketika di tengah-tengah kata semacam ini hamzah wasal tidak diucapkan, maka yang diucapkan itu lam pada alif lam, ya, yang dikasrah huruf lam pada alif lam, ya. Falismu, jadi bukan falismu tapi falismu. Ini kaidah pengucapan hamzah wasal. Kembali ke sini. Falismu ya'rafu bil isnadi ilaihi wa bil khafdi wa bit tanwini wa bidukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Ism itu dikenali, diketahui dengan isnad ilaihi, dengan penyandaran padanya, penyandaran pada ism tersebut. Sesuatu atau suatu makna disandarkan pada isim tersebut. Wabil khafdi, dikenali dengan khafd atau dengan jar. Wabit tanwini, dengan tanwin. Wabidukhulil alifi wal lami, dengan masuknya alif dan lam atau al. Wahurufil khafdi, dan dikenali dengan huruf-huruf khafd. Di sini disebutkan lafaz wa hurufil khafdi. Lafaz hurufi ini majrur, ya, dengan kasrah. Ini diatafkan pada dukhul. Wa bidukhulil alifi wal lami, wa dukhuli hurufil khafdi. Jadi takdirnya demikian. Jadi masuknya alif lam dan masuknya huruf khafd padanya. Jadi ini tanda-tanda isim. Ya. Sesuatu yang dikenali untuk mengenali isim, untuk membedakan antara isim dengan dua macam yang lainnya, yaitu fi'il dan harf tadi. Baik. Untuk isim pengertiannya, sebagaimana kemarin sudah disebutkan, isim kata yang menunjukkan pada suatu makna dan tidak terkait dengan waktu. Itu pengertian isim. Nah, kemudian pada isim itu, pada kata-kata yang termasuk isim ini bisa dikenali dengan tanda-tanda sebagaimana yang sudah disebutkan di sini, yakni al-isnadu ilaihi. Jadi isim itu dikenali dengan bahwasanya isim itu dijadikan sandaran, jadikan sesuatu yang disandari oleh yang lain. Ini seperti misalnya disandarkan pada fi'al dalam kalimat qama zaidun. Qama itu fi'al, kemudian disandari oleh fi'al oleh isim zaidun, maka yang semacam ini zaidun itu termasuk isim. Ataupun bisa pula menjadi sandaran bagi isim yang lain. Seperti dalam kalimat ana talibun, di sini isim disandarkan pada isim yang lain. Jadi ana itu isim, kemudian talibun juga isim, masing-masing isim yang satu disandarkan pada yang lain, yang juga termasuk isim ini. Jadi ini yang menjadikan tanda isim. Soalnya dia bisa dijadikan satu sandaran dan sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh isim tersebut. Ini. Baik. Kemudian tanda yang berikutnya yaitu dengan khafd atau jar. Isim itu dikenali atau ditandai dengan khafd atau jar, yakni keadaan akhir dari suatu isim itu bisa berharokat kasrah. Misalnya talibun, maka nanti di satu keadaan dia bisa menjadi kasrah dengan tanda kasrah pada huruf akhirnya, talibin. Atau mungkin dengan fathah kalau itu tidak tanwin, misalnya masa jida ila masa jida, ini jar tetapi dengan fathah. Ini yang jelas keadaan yang semacam ini nanti disebut khafd atau majrur atau jar. Nah, yang bisa mengalami keadaan jar, keadaan i'rab yang jar ini hanya pada lafaz isim. Yang lainnya itu fi'il dan harf tidak bisa dijarkan. Kemudian tanda yang berikutnya yakni tanwin. Yang dimaksud dengan tanwin apa? Yakni bunyi huruf nun sukun di akhir kata. Bunyinya nun sukun di akhir kata seperti talibun ataupun talibin. Ini bunyi nun sukun di akhir kata, dan bunyi ini hanya pada bunyi, hanya pada lafaz, pada suara, tidak pada penulisan. Dalam tulisan tidak ada huruf nun yang disukun di akhir kata ini, tetapi dalam ucapan itu dijumpai bunyi huruf nun sukun tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan tanwin. Nah, tanwin ini menjadi tanda untuk isim. Artinya apa? Setiap kata yang bisa ditanwin huruf akhirnya, maka kata tersebut merupakan isim, bukan fi'il apalagi harf. Jadi fi'il tidak bisa ditanwin, demikian pula dengan harf. Yang bisa itu hanya isim saja. Sehingga di sini tanwin ini menjadi tanda untuk isim. Kemudian yang berikutnya, masuknya dukhuli alif wal lam, masuknya alif lam. Ini alif lam al ini. Ketika suatu kata bisa dimasuki oleh alif lam atau al, menunjukkan bahwa kata tersebut itu termasuk isim. Dan alif lam ini memberikan fungsi, memberikan faedah untuk ma'rifah, untuk menjadikan makna isim tersebut menjadi tertentu. Misalnya dari masjidun, masjidun ini isim dan dia diakhiri dengan tanwin, tanda isim yang sebelumnya tadi ya, tanwin. Kemudian dia bisa dimasuki alif lam, didahului oleh alif lam menjadi al masjidu. Ini menunjukkan apa? Kata ini termasuk isim. Al masjidu atau al baitu, rumah, atau al madrasatu ataupun yang lainnya. Jadi setiap kata yang diawali dengan alif lam bisa berawalan alif lam, ini termasuk isim. Dan tadi fungsi dari alif lam untuk menjadikan isim tersebut menjadi makna yang tertentu. Maksudnya ketika disebutkan al masjidu yang berarti, yang bermakna masjid, maka yang dimaksud masjid tersebut adalah masjid tertentu. Bukan sembarang masjid, ya kan, masjid banyak. Tapi ketika disebut dengan alif lam al masjidu, maka yang dimaksud adalah suatu masjid yang tertentu. Misalkan masjid ini yang kita pakai sekarang misalnya, atau mungkin masjid yang paling besar, masjid agung, masjid raya misalnya, seperti itu. Al baitu, al baitu rumah, dan di sini ada alif lam, menunjukkan apa? Rumah yang dimaksud adalah rumah yang tertentu, bukan setiap rumah yang dimaksud dalam ucapan ini, tapi rumah yang tertentu, rumah si fulan atau rumah ya si Aldan ataupun yang semisalnya. Ini fungsi dari alif lam, yang disebut dengan alif lam ma'rifah, karena dia menjadikan ma'rifah tertentu tadi. Ini tanda isim yang berikutnya, bisa dimasuki atau didahului oleh alif lam. Kemudian tanda yang berikutnya wa hurufil khafdi, yakni dukhuli hurufil khafdi, masuknya huruf-huruf khafd atau huruf-huruf jar. Setiap kata yang bisa didahului huruf khafd atau huruf jar menunjukkan kata tersebut adalah isim. Huruf-huruf jar itu apa? Huruf-huruf jar di antaranya itu min, kemudian ila, ala, kemudian fi, kemudian ba, dan beberapa yang lain yang jumlahnya kurang lebih ada 10 ya, kurang lebihnya. Ini di antara huruf-huruf jar. Nah, nanti setiap ada kata, ada kalimat yang bisa didahului oleh huruf-huruf jar ini, didahului salah satu dari huruf-huruf jar ini, maka menunjukkan kalimat tersebut termasuk isim. Jadi ini tanda-tanda untuk isim. Setiap kata yang bisa menemui tanda-tanda ini menunjukkan kata-kata tersebut, kalimat tersebut adalah termasuk isim. Jadi dengan adanya tanda itu untuk mengenali, membedakan dengan jenis yang lain. Itu yang dimaksud dengan tanda. Ya'rafu, dikenali. Untuk mengenali, membedakan dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya, tanian yang kedua, alamatul fi'li, tanda-tanda fi'al. Yakni pada jenis kalimah yang kedua, tentang atau yakni fi'al. ya, sebelumnya tentang pengertian fi'al, ya, kemarin ya, sudah disebutkan ya, pengertian fi'al yakni kata yang menunjukkan pada suatu makna dan terkait dengan waktu, ya, kata atau kalimah yang menunjukkan pada suatu makna yang terkait dengan waktu, ya, dan waktu itu ya, dalam bahasa Arab ada tiga pembagian waktu, ya. Al-azmina, ini waktu-waktu, ya, as-salasa, yang tiga jenis, tiga macam waktu, ini al-azminatu salasatu, tiga macam waktu, tiga pembagian waktu. Yang pertama yaitu al-madi, waktu madi, zamanul madi, yaitu waktu yang sudah terjadi, sudah lewat, waktu lampau sebelum ucapan itu diucapkan. Ini zaman madi, waktu madi, waktu lampau. Kemudian yang kedua, yakni waktu hadir atau hal, yakni waktu saat ucapan itu diucapkan atau waktu saat ini, sekarang, ya, ketika kalimat atau pembicaraan itu diucapkan, ya, jadi pada saat terjadi atau sedang terjadi, ini waktu hadir atau hal. Kemudian waktu yang ketiga adalah mustaqbal, al mustaqbalu, waktu mustaqbal. Ini waktu yang ketiga, yakni waktu yang menunjukkan sesuatu atau waktu yang menunjukkan pada yang akan datang atau yang akan terjadi sesudah pembicaraan itu diucapkan. Ini mustaqbal, ini akan datang. Ini pembagian waktu dalam bahasa Arab, terkait dengan kaidah bahasa Arab, ya. Ada tiga macam waktu ini: madi, hal atau hadir, dan mustaqbal. Jadi fi'il tadi disebutkan pengertiannya adalah kalimah atau kata yang menunjukkan pada suatu makna dan terkait dengan waktu-waktu ini. Terkait dengan waktu-waktu ini, salah satu dari tiga waktu ini, bisa terkait dengan waktu madi atau terkait dengan waktu hadir atau terkait dengan waktu mustaqbal. Ini pengertian fi'al. Jadi dari bentuk fi'al nanti akan bisa diketahui waktunya, apakah itu madi, hadir ataukah mustaqbal. Kemudian disebutkan di sini dalam mutammimah ini, wal fi'lu ya'rafu bi qad wa sini wa sawfa wa ta'it ta'nifis sakinati. Fi'al itu bisa diketahui, dikenali, dibedakan dengan jenis yang lainnya, dengan isim dan dengan harf. Dengan apa? Untuk membedakan, untuk mengenalinya, bi qad, dengan qad, ya, dengan sin, ya, huruf sin, ya, harf sin. Kemudian dengan saufa, dan dengan ta'nif yang sukun. Ini tanda-tanda fi'al, sesuatu untuk menandai, mengenali fi'al, yakni qad, sin, saufa, dan ta'nif. Untuk qad, ya, ini qad itu sendiri, ya, lafaz qad ini merupakan harf, ya, bukan fi'al, ya, bukan isim, tapi dia harf, harf yang ja'a li ma'nan, jenis yang ketiga dari kalimah tadi. Ya, jadi qatnya sendiri itu harf. Nah, ketika ada satu kata yang bisa didahului, bisa dimasuki oleh qat, ya, maka kata tersebut termasuk fi'al, merupakan fi'al. Ya, misalkan dalam lafaz iqamah, apa? Qad qamatis shalah. Qad qamat as-shalah. Ini qad qamat as-shalah. Ini di sini ada qad, ya. Qadnya itu sendiri harf, ya. Kemudian sesudah itu ada kata qamat atau asalnya qama. Nah, qama ini bisa didahului atau bisa bertemu dengan qad. Maka qama ini termasuk fi'al. Ini merupakan fi'al, bukan isim dan juga bukan harf. Ini. Kemudian tentang maknanya untuk qad, ini diantaranya untuk dalam bahasa Arab disebut tahqiq. Ya. Tahqiq itu menekankan, ya, menguatkan atau membenarkan. Ini makna dari qad. Qad qamatis shalah, sungguh, ya, benar shalah itu telah ditegakkan. Ya Allah. Ini makna dari qad. Ini di antara maknanya. Di sana masih ada beberapa makna yang lain, tapi mungkin di lain waktu insyaallah. Itu nanti akan menyesuaikan dengan macam-macam fi'il soalnya, ya. Ini kita bahas fi'il yang secara umumnya dulu. Kemudian yang berikutnya, tanda fi'il yang berikutnya yaitu sin dan saufa. Ini menjadi satu pembahasan, ya, sin dan saufa. Di sini disebutkan as-sinu, sin. Lafadznya as-sin, sin. Yang dimaksud adalah huruf sin. Jadi kalau kata dalam bahasa Arab hanya tersusun dari satu huruf, ya, disebutkan dengan nama hurufnya. Karena memang kata ini hanya satu huruf. Ya, maka dia disebutkan dengan nama hurufnya, yaitu sin. Adapun lafadznya, sin itu di fathah. Nah, sin itu nanti dia bertemu dengan fi'al, bertemu dengan jenis kalimah yang merupakan fi'al. Sayaktubu misalkan. Aliyun. Ini contoh. Sayaktubu aliyun ad-darsa. Ya. Di sini maknanya Ali akan menulis pelajaran itu. Di sini ada huruf sin. Dan sin ini masuk atau bertemu dengan kata yaktubu. Nah, karena yaktubu bisa dimasuki atau didahului oleh sin ini, maka yaktubu itu merupakan fi'al. Atau dengan saufa. Saufa yaktubu. Sama atau mungkin yang berbeda. Saufa apa? Saufa ta'lamun. Ya, dalam ayat, ya, kalla saufa ta'lamun. Ini. Di situ kata ta'lamuna di surah At-Takatsur, ya, didahului oleh saufa, ya, dimasuki oleh saufa. Saufa, kalla saufa ta'lamun. Ya, maka ta'lamun ini termasuk fi'al. Ya, kenapa? Karena dia bisa dimasuki, ditemui oleh saufa ini. Ini tanda fi'al, yakni bisa dimasuki atau didahului oleh sin atau saufa. Adapun secara makna kedua huruf ini, ya, jadi sin dan saufa itu nanti maksudnya harf, ya, bukan isim, bukan fi'al untuk sin dan saufanya. Jadi yang fi'al itu yang sesudahnya, sesudah sin atau sesudah saufa itu yang merupakan fi'al. Adapun sin dan saufa ini termasuk yang jenis harf tadi, harf ja'ali maknan. Nah, harf ini, kedua harf ini, sin dan saufa, ini untuk menunjukkan makna istiqbal, ya, artinya menunjukkan makna untuk akan datang, untuk menunjukkan sesuatu yang akan datang. Jadi ketika fi'il itu didahului sin atau saufa, menunjukkan apa? Fi'il itu dilakukan di waktu yang akan datang, akan terjadi, akan berlaku di waktu yang akan datang. Ini yang ditunjukkan oleh sin dan saufa tersebut. Sayaktubu Aliyun, Ali akan menulis. Jadi menulisnya kapan? Nanti, sesudah ucapan ini diucapkan, di waktu yang akan datang. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahui. Kapan? Mengetahuinya nanti. Bukan sekarang, bukan sedang mengetahui, tetapi nanti akan mengetahui. Ini makna istiqbal pada kedua huruf ini, asin dan saufa. Hanya bedanya untuk sin ini jaraknya dekat, akan datang istiqbal, tetapi relatif dekat. Ya. Adapun saufa, istiqbal akan datang tetapi relatif jauh. Ya. Ukuran dekat dan jauh relatif. Ya. Tidak bisa diukur dengan jam, hari, atau menit, ya, atau tahun, tidak, tapi relatif. Ya. Sesuai dengan konteks kalimatnya, siyakul kalam ini, itu ya. Yang jelas kedua-duanya untuk menunjukkan istiqbal ini. Dan tadi itu merupakan tanda untuk fi'al. Ya, ini. Kemudian tanda yang berikutnya, ta' ta'nis as-sakinah, yakni huruf ta', ya, yang menjadi tanda untuk mu'annas. Maksudnya untuk fa'il yang mu'annas, artinya yang melakukan perbuatan fi'il tersebut itu jenisnya mu'annas atau perempuan. Kemudian ta' tersebut itu sukun, misalnya zahabat Fatimah tuh. Ini Fatimah pergi. Di sini ada kata zahabat. Asalnya zahaba, kemudian dia bersambung dengan tak yang sukun. Nah, tak yang sukun ini untuk menunjukkan bahwasanya yang melakukan perbuatan zahaba adalah perempuan atau mu'annas. Maka ditambahkan tak ta'nis ini. Sehingga disebut dengan tak ta'nis, yaitu huruf tak untuk ta'nis, untuk mu'annas, untuk perempuan. Ya. Dan sakinah, dia sukun. Ya, ini sukun. Ya, tidak berharokat, tapi dia sukun. Ini. Maka setiap kata kalimah yang bisa bersambung dengan tak ta'nis, dia merupakan fi'al. Baik. Ini tanda fi'al. Tanda-tanda fi'al yang disebutkan di sini, yakni qad, sin, saufa, dan tak ta'nis. Kemudian yang berikutnya. Nah, fi'al tadi terkait dengan waktunya, tadi sudah disebutkan ya, pembagian waktu dalam bahasa Arab. Kemudian terkait dengan waktu-waktu itu, fi'al itu terbagi menjadi beberapa macam. Ya, di sini disebutkan yakni anwa'ul fi'li, macam-macam fi'al. Wal alamatul lati tumayyizul af'ala ba'daha an ba'din, dan tanda-tanda yang membedakan fi'il-fi'il tersebut satu dengan yang lainnya. Disebutkan sesudah ini macam-macam fi'il beserta tanda-tanda pada masing-masingnya. Wa huwa salasatu anwa'in, fi'il ini ada tiga macam, yakni awalan yang pertama madin, fi'il madi. Fi'il madi. Di sini dalam kitab ini tidak disebutkan pengertiannya, tapi disebutkan tandanya dulu. Untuk mengetahui fi'il itu madi bagaimana, disebutkan wa ya'rafu bi ta'i ta'nifis sakinati. Fi'il madi ini diketahui, dikenali dengan ta' ta'nif sakinah. Ini tadi. Jadi kalau ada fi'il yang bersambung dengan tak ta'nis sakinah, maka fi'il tersebut adalah fi'il madhi, jenis fi'il madhi. Jadi dia merupakan fi'il dari jenis kalimah, kemudian fi'il itu yang berjenis madhi, sehingga disebut fi'il madhi. Ini ketika bisa bersama dengan ta' ta'nif sakinah. Nahu, contoh, qamat wa qa'adat. Qamat asalnya qama, dari qama bersama dengan ta' ta'nif sakinah yang sukun menjadi qamat, berdiri. Jadi ketika ada ta' ta'nif sakinah nanti akan menunjukkan yang berdiri ini seorang perempuan atau perempuan, ya, qamat. Kemudian qa'adat asalnya qa'ada, kemudian ditambahkan ta' ta'nif sakinah menjadi qa'adat untuk menunjukkan bahwa nanti yang melakukan perbuatan qa'ada atau duduk ini adalah perempuan. Nah, fi'il ini qamat, qa'adat, ini adalah bentuk atau jenis fi'il madhi. Kenapa? Karena dia bersambung dengan ta' ta'nif sakinah, bukan jenis fi'il yang lainnya. Wa minhu, dan diantara fi'il madhi yang termasuk dari fi'il madhi adalah ni'ma, wa bi'sa, wa laisa, wa asa, alal asahi, menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi mungkin di sana ada beberapa pendapat tentang kata-kata ini, ni'ma, sebaik-baik, ya artinya, ya, kemudian bi'sa, sejelek-jelek, kemudian laisa, ini untuk menafikan, ya, laisa bermakna tidak. Kemudian asa untuk bermakna harapan, roja, ya, atau yang semisalnya. Nah, di sana ada perbedaan pendapat, tetapi yang lebih sahih, wallahu a'lam, yang lebih mendekati kebenaran, disebutkan di sini bahwa kata-kata ini adalah termasuk fi'il madhi. Ni'ma, bi'sa, laisa, dan asa, ini fi'il madhi. Ini. Kemudian yang berikutnya, jenis fi'il yang kedua, wa mudhari'un, yakni mudhari', fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari' atau bagaimana untuk mengetahui fi'il itu mudhari'? Wa yu'rafu bidukhuli lam 'alaihi. Fi'il mudhari' ini bisa dikenali dengan masuknya lam pada fi'il tersebut. Nahu, contoh, lam yaqum. Ada kata yaqum. Kemudian yaqum itu didahului atau dimasuki oleh lam. Maka menunjukkan yaqum ini adalah bentuk fi'il yang jenisnya adalah mudhari' atau fi'il mudhari'. Ini. Atau contoh yang lain dalam surah Al-Ikhlas, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun, ya, lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad, ya. Ini. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ini ada kata-kata yalid terletak sesudah lam. Kemudian yulad juga demikian sesudah lam, bertemu dengan lam. Kemudian yakun juga bertemu dengan lam, menunjukkan kata-kata ini adalah fi'il yang jenisnya mudhari' atau fi'il mudhari'. Yalid, yulad, yakun itu fi'il mudhari'. Kenapa? Karena bisa dimasuki, didahului oleh lam ini. Okay. Ini yang disebutkan dalam kitab ini Mutamimah, demikian, ya. Kemudian ada keterangan di sini, wala budda fi awwalihi min ihdaz zawaidil arba'ati. Pada fi'il mudhari ini, di awal fi'il mudhari ini harus ada salah satu dari empat huruf tambahan. Jadi pada fi'il mudhari di awal fi'il mudhari ini harus ada huruf tambahannya, salah satu dari empat huruf tambahan. Misalnya yaktubu, ini fi'il mudhari, ya, menulis. Pada awal fi'il mudhari ini ada huruf ya. Ya, ada huruf ya. Ya memang harus demikian. Kenapa? karena memang bentuk mudhari' harus ada salah satu dari empat huruf tambahan. Yakni apa? Wahiya al-hamzatu, huruf-huruf ini yaitu hamzah, wan-nunu, kemudian nun, wal-ya'u, ya, wat-ta'u, dan ta. Ini empat huruf yang harus ada, salah satunya ya, salah satu dari empat huruf ini harus ada pada awal fi'il mudhari'. Ya, tidak boleh tidak ada, harus ada. Di sini ya, dalam penggunaan yang lain, ya-nya bisa dengan hamzah, tadi ya disebutkan hamzah, nanti bisa menjadi aktubu, atau dengan apa tadi, dengan ta, menjadi taktubu, atau dengan nun, ya, menjadi naktubu, dan tentunya itu nanti akan berpengaruh pada maknanya, makna kalimat. Ya. Kalau lafadznya atau makna fi'ilnya tetap sama menulis, tetapi nanti kaitan dengan itu bentuk kalimat ya. Baik. Yang jelas ini harus ada salah satu dari empat huruf ini yang berada di awal fi'il mudhari'. Bisa dengan ya atau hamzah atau ta atau nun sesuai dengan keadaan kalimatnya. Ini. Wa kemudian yajma'uha qauluka na'aitu. Empat huruf ini terkumpul dalam ucapanmu, dalam kalimat ini, na'aitu. Nun, hamzah, ya, ta, na'aitu. Ini hanya sekedar untuk memudahkan menghafal empat huruf awal pada fi'il mudhari'. Nun, hamzah, ya, ta. Ini. Na'aitu, kalau arti secara bahasa, aku menjauh, aku menyingkir, itu na'aitu. Kemudian terkait dengan huruf awal pada fi'il mudhari' ada keterangan tambahan di sini. Wa yudhammu awwaluhu in kana madhihi ala arba'ati ahrufin. Awal pada fi'il mudhari' itu didhammah, diberi harakat dhammah jika bentuk madhinya itu tersusun dari empat huruf. Awal pada fi'il mudhari' salah satu dari empat huruf tadi ya, ya, ta, hamzah atau nun ini itu diberi harakat dhammah jika bentuk madhinya tersusun dari empat huruf. Ka, contoh seperti dahroja. Dahroja ini bentuk fi'il madhi tersusun dari empat huruf. Dal, ha, ra, jim. Maka pada bentuk mudhari' huruf awal tadi, salah satu dari empat tadi, itu berharakat dhammah sehingga dibaca yu dahriju. Yaknya huruf awal pada mudhari' itu dengan dhammah yudahriju. Wa akrama yukrimu. Contoh berikutnya, akrama ini maudhi, empat huruf ya. Kemudian dibentuk mudhari' dengan salah satu huruf tadi menjadi yukrimu. Huruf awal yaitu huruf ya itu di dhammah ya. Wa farroja yufarriju. Farroja itu maudhi, empat huruf, ra-nya tasdid, itu jumlah hurufnya dua ya, tasdid itu dua huruf, ini empat huruf, kemudian dibentuk mudhari' menjadi yu farriju, huruf awal yaitu ya berharakat dhammah. Wa qatala yuqatilu. Qatala ini madhi, empat huruf, bentuk mudhari'nya yuqatilu, huruf awal yaitu ya berharakat dhammah. Ini jika fi'il madhinya itu empat huruf, maka bentuk mudhari' awalnya berharakat dhammah. Baik itu dengan ya, dengan ta, dengan hamzah, ataupun dengan nun, semuanya berharakat dhammah. Jadi misalkan tadi yukrimu itu dengan ya. Nanti kalau dengan hamzah ya tetap dhammah ukrimu. Kalau dengan ta ya tetap dhammah tukrimu. Kalau dengan nun ya dhammah nukrimu. Seperti itu. Ya. Kemudian keterangan berikutnya, wa yuftahu fi ma siwa zalika, dan di fathah pada selain itu. Ya, maksudnya apa? Huruf awal pada fi'il mudhari' itu diberi harakat fathah pada selain fi'il madhi yang empat huruf tadi. Ya, nahwu, contoh. Nasara, ini fi'il madhi, tiga huruf. Kan berarti bukan yang empat huruf, karena dia tiga huruf, nasara. maka mudhari'nya menjadi yansuru, ya-nya di fathah. Atau nanti kalau dengan ta ya tansuru, dengan nun nansuru, dengan hamzah ansuru. Yang jelas huruf awal pada mudhari'nya itu di fathah karena madhinya 3 huruf. Contoh berikutnya, yantolaqa yantoliqu. Yantolaqa ini 5 huruf. Jumlah huruf keseluruhannya ada 5 huruf yantolaqa. Maka mudhari'nya menjadi yantoliqu, ya-nya di fathah. Wastakhraja yastakhriju. Contoh berikutnya istakhraja. Ini semuanya ada berapa? 6 huruf ya, hamzah wasal, sin, ta, kha, ra dan jim. Semuanya ada 6 huruf, maka bentuk ini istakhraja bentuk madhi ya. Maka bentuk mudhari'nya huruf awalnya berharokat fathah, yastakhriju. Ini ya. Jadi dia huruf awal pada mudhari' tadi salah satunya ya, hamzah, ta ataupun nun itu diberi harokat dhammah hanya ketika madhinya 4 huruf. Selain dari 4 maka huruf awal itu di fathah. Ini pada mudhari'. Kemudian yang berikutnya jenis fi'il yang ketiga yaitu amrun, fi'il amr. Ya. Wa ya'rafu bi dalalatihi 'ala talabi. Ya, fi'il amr ini dikenali, diketahui dengan dalalatihi 'ala talabi, dengan maksud dia atau dengan makna dia menunjukkan untuk at-talab, untuk meminta atau memohon atau memerintah atau yang semisalnya. Ini makna at-talab ya, meminta atau memerintah atau yang semisalnya. Ini amr. Jadi suatu fi'il ketika dari makna yang ditunjukkan itu menunjukkan bentuk permintaan atau semacam perintah atau yang semisalnya, maka menunjukkan fi'il tersebut adalah amr. Ini yang namanya talab ya, permintaan atau perintah dari pembicara kepada yang diajak bicara ya, dari orang pertama pembicara kepada orang kedua atau yang diajak bicara itu talab, bukan pada orang lain ya, itu misalnya tulislah, ini kan perintah, permintaan untuk menulis dari pembicara kepada orang kedua supaya orang kedua yang diajak bicara ini untuk menulis ya. Itu ya, tulislah. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab itu uktub ya, ini uktub ya, tulislah. Ini bentuk amr, jenis fi'il yang ketiga yaitu amr, uktub. Ini menunjukkan makna talab. Kemudian untuk mengetahui fi'il amr selain dari itu disebutkan di sini wa qabulihi ya al mukhatabati, dia bisa menerima ya mukhatabah. Jadi ya mukhatabah ini dhamir, dhamir ya untuk mukhatabah, yakni yang diajak bicara itu seorang perempuan ya, misalkan uktub tadi dia bisa diikuti oleh ya tersebut menjadi uktubi, menunjukkan apa di sini yang diperintah, yang dimintai supaya menulis adalah seorang perempuan. Ini bisa ya-nya di sini adalah ya mukhatabah, uktubi, tulislah kamu wahai seorang perempuan. Ini menunjukkan ini adalah bentuk fi'il amr. Nah, ini dicontohkan contoh yang lain ya, nahwu qumi, bangunlah atau berdirilah. Qumi secara makna menunjukkan talab, kemudian lafaz ini bisa bersambung dengan ya mukhatabah. Ya, maka ini adalah bentuk amr, jenis fi'il amr. Kumi. Kemudian waturibi, pukullah. Ya, ini ditujukan pada seorang perempuan, perintah ini atau talab ini. Ya. Maka ini adalah bentuk fi'il amr. Ya-nya ya mukhatabah. Ya. Kemudian waminhu, dan yang termasuk fi'il amr adalah pada kata hati wa ta'ala. Alal asahi, menurut pendapat yang lebih sahih, hati dan ta'ala ini termasuk fi'il amr. Ya, ini hati maknanya berikan atau datangkan atau ambilkan. Ini Kemudian ta'ala maknanya kemarilah. Ya, kemari. Ini termasuk amr. Jadi maknanya salat, dan ini bisa tadi bersama dengan ya mukhatabah dan menjadi hati dan ta'alai. Ya. Hati bisa bersama dengan ya mukhatabah ya, menjadi hati panjang. Kemudian ta'alai ini ketika yang diperintah itu adalah seorang perempuan. Ini jenis-jenis fi'al. Ada tiga, madhi, mudhari' dan amr. Kemudian satu lagi di sini, salisan yang ketiga, yakni jenis kalimah. Ya, kembali ke kalimah. Jenis kalimah yang ketiga, yakni harf. Nih. Alamatul harfi, tanda harf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalil ismi wala dalil fi'li. Harf adalah kata-kata yang tidak bisa menerima tanda isim dan tidak pula menerima tanda fi'al. Ya, ini maknanya ya. Ya, kalau diartikan harfiah mungkin nanti sulit difahami. Jadi ma la yasluhu ma'ahu, yang tidak bisa, tidak boleh bersamanya, dalil ismi, tanda isim, dalil isim, wala dalil fi'li, dan tidak boleh pula dalil atau tanda fi'al. Ya, jadi setiap kata yang tidak bisa menerima tanda-tanda isim yang tadi sudah disebutkan, demikian pula tidak bisa menerima tanda-tanda fi'al, maka kata-kata tersebut termasuk jenis kalimah yang ketiga, yakni harf. Dan sebagaimana tadi disebutkan, harf di sini, harf ja'a li ma'nan, harf yang mendatangkan makna. Contoh, misalnya, ka seperti hal. Hal ini harf. Dia tidak bisa menerima tanda isim, tidak bisa ditanwin, tidak bisa menerima alif lam, ya, dan yang lainnya. Demikian pula tidak bisa menerima qad atau sin ataupun saufa ataupun lam ataupun yang lainnya. Maka hal ini termasuk harf. Dan ini mendatangkan suatu makna. Ketika nanti digunakan dalam kalimat, dia akan mendatangkan suatu makna, akan memberikan faedah dalam kalimat tersebut. Ini. Kemudian fi dan wa lam. Lam ini juga harf, fi juga contoh untuk harf. Ini jenis-jenis kalimah kata dalam bahasa Arab. Ya, ada tiga, isim, fi'il, dan harf yang mendatangkan makna. Dan di sini dalam mutammimah ini sebagaimana pada muqaddimah al-ajrumiyah ya, baru atau sekedar disebutkan tanda-tanda pada masing-masing jenis ini ya, tidak disebutkan definisi ataupun takrifnya secara jelas, tapi disebutkan dulu tanda-tandanya untuk mengenali masing-masing jenis kata-kata tersebut. Baik. Insyaallah nanti pengertian dan selanjutnya akan ditunjukkan ya, disebutkan dalam pembahasan-pembahasan yang akan datang insyaallah. Dari ini ada yang ditanyakan? Ta'ala tadi di ta'alai untuk mu'annas mukhatabah. Mirip kayak ta'ala maha tinggi. Berbeda. Kalau ta'ala yang maha tinggi itu fi'il madhi. Itu ta'ala dengan alif, alif yang ditulis dalam bentuk ya. Ini fi'il madhi mengikuti wazan tafa'ala. Ya, dari ala ya'lu tinggi, kemudian di bentuk wazan tafa'ala menjadi ta'ala. Adapun ta'ala ini nanti berbeda, tidak dari ala. Jadi ini satu lafaz tersendiri dan ini jamid. Artinya tidak ada bentuk madhi, tidak ada bentuk mudhari, hanya ada bentuk amr. Ta'ala. Tidak ada alif ya. Lamnya pendek, ta'ala. Ini untuk mukhatab, untuk anta. Nanti kalau untuk anti, tadi ta'alai. Untuk jamak dengan wawu, ta'alau. Untuk jamak mu'anas dengan apa? Ya, nun. Ta'alaina. ada contohnya dalam ayat semuanya insyaallah ada. Ta'alaina, ta'alau ada ya. Ini fi'il dan hanya bentuk amr saja, tidak ada maudhi, tidak ada mudhari. Jamid ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada untuk malam ini, sampai ini dulu pembahasannya, jenis-jenis kalimat ya, pembahasan secara ringkas insyaallah. Kemudian yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang mendatang. Alaikum minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.